ada di guwongane. Keto nera sayang deweke jalani nyalani makurana. Ulian ben nyalani demen metunangan ngemasin ceni bengan ten yening pidan ingat tugas deweke anu tuna kamu mai tu sing ada ngerungwang tu sing ada nenombang deweke metegol tanpa tali yen orang siap mulati yang tu sen siap lakar menante laksana tiange mentu diambuni unuti angin patut jalanin banding ngeken gulungan deweke anu duna kamu mai tu sing ada ngerungwang tu sing ada nenombang kewala jani melena katirasa deweke tegol tanpa tali yen orang siap mulati yang tu sen siap lakar mengantui yen orang peleh ane pele laksana tiange mentu dianggune unuti angin patut jalani banding ngadepen gulungan melih mentu dianggune jalan.